Pertanyaan dari penanya. Bismillah. Kami baru beberapa bulan pakai cadar. Kami sadar kalau keluarga suami tidak suka. Ibu mertua juga sudah beberapa bulan ini diem, tidak mau bicara. Ya. Dalam waktu dekat kakaknya suami mau menikah dan minta tolong kami untuk lepas cadar dengan alasan menjaga nama baik keluarga. Karena pasti semua keluarga, baik keluarga besar sampai ya besan akan hadir. Belum lagi tetangga, satu kampung pasti juga ngumpul. Kakek ipar kami gak mau kalau keluarga jadi omongan. Karena ada salah satu anggota keluarga yang pakai cadar, beliau ya bingung mau jawab apa katanya. Kami udah niat dalam hati daripada berangkat harus buka cadar, ya berangkat pakai cadar tapi sudah dicap merusak nama baik keluarga, mending kami di rumah. Tapi kami pikir lagi kalau anak tidak hadir, ya kasihan suami pasti terkena omongan tidak enak. Mohon sarannya. Ya, baik barakallahu fikum. Ahsannya tetaplah menjaga hubungan baik, bantu keluarga semampunya. Ya, hadir dan bantu keluarga semampunya dalam hal yang ma'ruf. Kemudian tunjukkan kepada keluarga bahwa wanita dengan hijabnya tidak canggung beraktivitas, bisa membantu urusan-urusan keluarga. Ya, kalau hanya sekedar membantu racik-racik masakan mamanya atau bikin kue umpamanya sambil duduk mixer kue yang mau dibikin, bantu begitu kan enggak apa. Kalau keluarga dia mengatakan jangan pakai cadar, sudah, urusan jemput tamu kalian-kalian, urusan among tamu kalian, urusan ini kalian, urusan pelaminan kalian, saya cukup bantu yang ini saja, yang penting aman. Cari yang aman lah. Adapun tetap jadi masih jadi omongan, serahkan kepada Allah. Niat baik kita akan menjadi baik dan kebaikan kita akan menjadikan baik nantinya insyaallah. Ya, daripada kalian ya tidak sama sekali, lebih lagi omongannya tentunya. Namun ingat, jaga, jangan kita terjun dalam kemaksiatan. Biarkan yang lain urus sibuk tamu ini itu yang ya pakai baju khas, pakai baju adat, tetap kalian pakai baju syar'i. Kecuali kalau sudah diusir pulang, sudah di rumah saja, alhamdulillah disuruh di rumah. Ya, tapi jangan cari-cari galasan, seliwar-seliwar keluar masuk, keluar masuk. Ya, bikin pandangan enggak sedap. Bantu yang antum bisa aman. Sudah saya nyiapin kue-kue untuk tamu aja, masukin dos kue. Apa duduk sudah. Kan kerjaan banyak. Tidak mesti di luar gitu. Sehingga enggak banyak pandangan, sudah. Kalau ditanya kamu enggak keluar, sudah, sana saja. Ya, kalau di gedung mama ya, biar yang di gedung kita siapin yang di dapur. Prasmanannya kita nyiapin, masukin di piringnya biar mereka yang antar keluar. Kita cukup di dalam. Cari hal-hal yang aman tapi kita tetap bersama keluarga bisa mensiasati yang lebih baik. Barakallahu fikum. Wallah alam kenyataan seperti apa, tapi biasanya kekhawatiran tidak seperti kenyataan. Itu kan kekhawatiran. Coba tetap antum jaga adab dan kebaikan. Insyaallah kekhawatiran itu hilang ketika antum bisa bawa diri.